kepada kita. Nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat kesehatan, nikmat umur, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh mulia. Syahrun Mubarak. Bulan yang penuh berkah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira ketika datangnya bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Atakum Ramadan, Syahrun Mubarak." Datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan bulan ini kita dapatkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Dan insyaallah di dalam kegiatan kita pada subuh setiap hari kita akan melanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, dan ini insyaallah akan kita lakukan setiap ba'da subuh kurang lebih mulai dari jam 6. Salam. Semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang membaca hadis-hadis yang berhubungan dengan salat gerhana. Kita telah mengambil dua hadis. Kita membaca hadis yang ketiga dari bab ini, yaitu hadis 2088. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن الشهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر أبو طاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة ولا أيضا صلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم وقال المرادي أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب سوائب. وانتهى حديث أبي طاهر عند قوله فافزعوا للصلاة، ولم يذكر ما بعده. Dengan sanadnya ke istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan telah terjadi gerhana pada hayat kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Lalu beliau berdiri bertakbir. Dan manusia pun membuat saf di belakang beliau. Faqtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilah. Nabi memulai membaca bacaan yang panjang. Summa kabbara fa raka'a ruku'an tawilah. Kemudian beliau bertakbir, beliau ruku'-ruku' yang lama. Marasa summa rafa'a rasa. Kemudian dia angkat kepalanya, faqal sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Lalu beliau mengangkat kepala beliau dari ruku dengan mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana wa lakal hamd. Summa qama. Lalu beliau melanjutkan berdiri. Beliau faqtara qira'atan tawilah. Maksudnya Nabi mulai bacaan yang panjang. Hiya adna min qira'atil ula. Dia lebih pendek ya dari bacaan yang pertama. Summa kabbara fa raka'a ruku'an tawilah. Huwa adna min ruku'il awal. Kemudian beliau bertakbir dan ruku yang panjang, namun durasinya lebih pendek daripada yang sebelumnya. Summa qala, lalu setelah itu dia mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Dia berdiri dari ruku ke i'tidal, dia mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah dan Rabbana wa lakal hamd. Summa sajada, kemudian dia sujud. Walam yadhkur Abu Thahir summa sajada. Namun Abu Thahir tidak menyebutkan summa sajada. Kemudian dia sujud. Summa fa'ala firaqatan ukhra mithal dhalik. Pada rakaat berikutnya dia lakukan seperti yang pertama. Hatta istakmala arba'a raka'atin. Sampai terjadilah 4 kali ruku wa arba'a sajadatin. 4 kali sujud. Ya. Wanjalat asy-syamsu qabla an yansarif. Matahari telah terang, sudah tersengkap semuanya sebelum mereka selesai salat. Maqama, kemudian Nabi berdiri, fa khataban nas, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada manusia. Fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh. Lalu dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berhak dan dipuji-puji. Summa qala, lalu dia mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Ya. Tak, dia tidak akan gerhana disebabkan oleh kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Fa idza raitumuha fafza'u lis-salah. Kalau seandainya kalian melihat hal itu, ayo bergegas untuk mengerjakan salat. Fasallu hatta yufarrijallahu ankum. Maka kerjakanlah salat sampai Allah menyikap atau membuka atau menghilangkan ya dan mengeluarkan kita dari kondisi itu. Ya, karena cahaya matahari yang tadinya cahaya yang maksimal taunya redup. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ra'aitu fi maqami hadha kulla shay'in wu'idtum. Sungguh aku telah melihat dari tempatku ini semuanya yang telah dijanjikan kepada kalian. Hatta laqad ra'aituni uridu an akhudha qatfan min al-nahr. Yani sampai aku telah menyadari diriku bahwasanya aku ingin mengambil satu rangkai atau setangkai dari buah dari pohon dari surga. Ya, hina ra'aitumuni ja'altu uqaddim atau ataqaddam, ketika kalian melihatku itu maju ke depan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di khutbah dia diperlihatkan kepadanya buah yang ada di surga, dia ingin mengambil satu setangkai saja. Ya, dia maju ke depan. Walaqad ra'aitu jahannam yahtimu ba'daha 'ala ba'd. Aku telah melihat api neraka di mana satu sama lainnya sudah memakan. Ya. Hina ra'aitumuni at'akhkhar atau ta'akhkhartu. Ketika kalian melihatku aku mundur. Dibelarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala api neraka. Lalu dia mundur, ya. Beliau mengatakan waraitu fiha ibnu Luhai, aku telah melihat di dalamnya putra dari Luhai, wahwa alladhi sayyal sawaib, yakni dialah yang merupakan penyebab dari kesyirikan yang ada di Mekah. Ya, wanta hadithu Abi Tahir inda qawli faza'u wa lissalah, sampai fadzul salat itu adalah hadisnya Abi Thahir. Walam yadhkur ma ba'da, dan setelahnya dia tidak pernah meriwayatkannya atau menyebutkannya. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang di atas pembicaraan mulakal Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah summa rafa'a ra'sahu faqala sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Ya. وقال في ركعة من الركوع الثانية مثله. Pada rakaat yang berikutnya juga dikatakan seperti itu. في دليل على استحباب الجمع بين هذين اللفظين وهو مذهب الشافعي ومن وافقه. Dalam hal ini terdapat dalil anjuran, ya, anjuran menggabungkan antara dua lafaz itu. Sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Dan ini adalah menurut mazhab Asy-Syafi'i dan orang-orang menyetujuinya. Wasabaqat bayanuha bayanuhuma wa qad sabaqat al-mas'alatu fi sifat sa'ir shalah. Sungguh telah berlalu pembahasan ini pada tata cara pelaksanaan salat, ya. Wa huwa mustahabun 'indana wa lil imami wal ma'mumi wal munfard. Bahwasanya seperti itu adalah dianjurkan bagi imam, makmum, orang yang salat sendirian juga dianjurkan. Yustahabu li kulli ahadim al-jam'u bainahuma, maka dianjurkan bagi semuanya adalah untuk menggabungkan kedua kalimat itu. Fi hadzal hadits dalil 'ala istihbab al-jam' bainahuma fi kulli raf'in min ar-ruku'i fi al-kusuf sawa' ar-ruku' al-awwal wath-thani. Afi hadzal hadits dalil 'ala istihbab al-jam' bainahuma. Dalam hadis ini terdapat dalil anjuran untuk menggabungkan keduanya. Fi kulli raf'in min ar-ruku' min al-kusuf, setiap kali mengangkat kepala dari ruku pada solat gerhana sawa' ar-ruku' al-awwal wath-thani, baik itu pada rakaat pertama atau rakaat yang kedua. Lalu qal fa idza ra'aytumuha fafza'u ila as-salah fi riwayatin fasallu hatta yufarrij Allahu ankum. Ya, apabila kalian melihat hal ini maka laksanakanlah solat. Dalam riwayat yang lain dikatakan maka solatlah sampai Allah melapangkan bagimu. Makna badiru bis-salah, segeralah, bergegaslah dalam solat. Wa asri'u ilaiha, dan segeralah atau bergegaslah kepadanya. Atayazula ankum hadzal 'arid, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan darimu hal yang seperti ini, yang 'arid suatu waktu adalah yang datang, ya. Allazi khafu kaunuhu مقدمة عذاب. يعني dianjurkan untuk mengerjakan salat ya, sampai berakhir. Ya, sampai berakhir. Baik. Qawlu hina ra'aytumuni ja'altu ataqaddam atau aqaddam, ketika kalian melihatku aku mulai maju ke depan. Ya. Maknanya bahwasanya beliau ingin mengambil yang mau di yang telah dia lihat. Kemudian walaqad raaitu jahannam, aku telah melihat api neraka, anna makhluqatu mawjudah, bahwasanya api neraka itu sudah ada, dia sudah sudah ada, dia makhluk yang sudah ada. Wa madzhab ahli sunnah, itu adalah madzhabnya ahli sunnah. Wa ma'na yahtumu ba'daha ba'da ay li shiddati talhibiha wa tirabiha kal amwaj ba'daha allati yahtumu ba'daha ba'da, yani menunjukkan bahwasanya api neraka yang dahsyat ini ya, bahwasanya dia adalah makhluk sudah ada, dan itu madzhab ahli sunnah. Ma'na yahtumu ba'daha ba'da ay li shiddati talhibiha, karena gejolaknya satu sama lain saling memakan. Taib. Qalu waraitu fiha Amr bin Luhay atau Ibn Luhay. Aku melihat di situ ada Amr bin Luhay. Wa fihi dalilu ala anna ba'dhan nasi mu'adzab fi nafsi jahannam al-yawm. Afana Allah wa sair al-muslimin. Yani Nabi SAW melihat dalam api neraka itu Amr bin Luhay, ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebagai manusia itu diazab, ya. Mu'adzab fi nafsi jahannam al-yawm, pada di api neraka itu sendiri. Afanallahu wa sa'ir muslimin. Semoga Allah menyelamatkan kita dari itu semua dan dari kaum muslimin juga. Qalu hina ra'aytumuni ta'akhartu, ketika kalian melihatku untuk mundur. Fatihi ta'akhur an mau'id al-'adzab wal halak, ini adalah anjuran untuk menjauh dari posisi atau tempat-tempat azab dan halak serta kebinasaan. Pemesan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita penjelasan terhadap apa yang kita sebutkan dalam tata cara, bahwasanya ketika kita ruku dan berdiri dari ruku kita mengucapkan sami' Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ini yang dapat kita sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat sehingga semakin jelas bagi kita bagaimana tata cara pelaksanaan salat gerhana oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan, ya. Silakan yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan untuk bertanya melalui nomor WA 0859727277. Baik. Zikir apa yang baca setelah solat witir? Ya. Zikir yang dibaca setelah solat witir adalah Subhanu Malikal Kudus, Subhanu Malikal Kudus, Subhanu Malikal Kudus, Rabbil Malaikat Warruh. Itu zikir yang kita baca setelah kita mengerjakan solat witir. Ya, jadi Subhana Al-Malik Al-Quddus 3 kali. Subhana Al-Malik Al-Quddus, Subhana Al-Malik Al-Quddus, Rabbil Malaikat wal Ruh. Pada saat itu diangkatlah suara, suara kita Rabbil Malaikat wal Ruh. Ini yang kita baca setelah kita solat witir. Baik. Pemirsa membelakang Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada pagi ini, dan ini adalah perdana dalam kajian kita pada waktu Ramadan ini, dan ini adalah awal bulan Ramadan, maka kita cukupkan sampai di sini, dan kita mengucapkan kepada pemirsa semuanya dimanapun juga berada bahwa Surah TV memiliki program-program pada bulan Ramadan ini khusus untuk edisi Ramadan. Silakan diikuti kajian-kajian yang ada, baik yang live atau rekaman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya sebagai penanggung jawab di Surau TV mengucapkan kepada pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya, yaitu program-program untuk menghafal atau untuk membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Maka kami dari Surau TV mengucapkan kepada pemirsa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan yang penuh berkah diberikan kepada kita kesempatan untuk banyak beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan membuka hati kita untuk bisa beribadah dengan maksimal, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok pagi kita akan ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.